السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، pengerusi, pimpinan maktab, hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, terima kasih kerana jemputan ini. Dan saya ni dalam satu kesibukan yang dahsyat, dan alhamdulillah dapat juga datang ke sini untuk membicarakan satu tajuk yang penting ini. Saya akan sebut beberapa perkara tentang soal ikhtilaf ataupun soal perbezaan pandangan ini. Dan selepas daripada itu, kita akan buka kepada sesi perbincangan bersama. Yang pertama, kita hendaklah tahu, bila kita sebut perbezaan pandangan ini, banyak perkara lah manusia dalam dunia ini berbeza pandangan. Bukan saja dalam agama, dalam budaya manusia berbeza pandangan. Kadang-kadang orang, dia buat, orang utara kata dia buat perak. Macam mana ni golongan agama tu pun berbeza pendapat ni? Berbeza pendapat itu mesti berlaku. Kalau tidak, dia tak jadi manusia. Kalau tidak, kalau tidak ada perbezaan pendapat, kita tengok rumah orang semua sama, ada satu pattern ni. Orang kita tengok hari ni, orang pakai baju pun sama, ada satu pattern saja. Sebab tak ada perbezaan pandangan. Yang tu saja minat dia sama. Tapi kita lihat manusia, wanita yang memakai tudung, berbeza tudung dia, warna dia. Yang memakai baju, berbeza baju dia. Ada yang minat style barat, ada style Melayu, ada pakai batik. Batik pula berbeza, batik Indonesia dengan batik Malaysia. Songkok pun berbeza. Cara manusia design sesuatu benda berbeza. Dan manusia cari identiti dia. Kadang-kadang, ini orang Malaysia, ini orang Indonesia, walaupun dari segi rumpun Melayunya sama, tapi ada bahasa, benda yang mereka berbeza. Bahkan manusia berbeza bahasa. Maka perbezaan itu, untuk manusia berbeza pandangan dalam sesuatu hal, ada satu yang biasa. Hanya manusia yang tidak matang saja yang menafikan keperluan untuk perbezaan. Sebab itu apabila kita tengok ada orang kata, teruk dah golongan agama pula ni, berbeza-beza pendapat. Ini adalah budak-budak main guli yang cuba bercakap tentang soal besar. Budak-budak main guli pun berbeza guli yang dia main. Sebab itu saya ingin sebut hal ni, supaya kita jangan orang kata dia buat terkejut tentang perbezaan. Telah berlaku perbezaan di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi itu masih lagi hidup, mereka berbeza pendapat. Dalam contoh yang common yang selalu disebut oleh ahli usul ataupun ahli usul, ialah cerita tentang jangan sesiapa bersembahyang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan seseorang kamu sembahyang asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Nabi bagi arahan ketika kepada tentera, ketika waktu asar sudah masuk dan dekat nak keluar waktu. Di kalangan sahabat Nabi, mengikuti arahan itu secara literal, dan itu mungkin lebih tepat, iaitu tidak ada, mereka tidak salat melainkan sehingga sampai di perkampungan Bani Quraizah. Di kalangan sahabat Nabi, mereka salat. Mereka bimbang masuk waktu terkeluarnya waktu asar. Lalu hal ini diadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang solatlah kena jawab, sebab yang tak solat tak perlu jawab, sebab mereka buat yang betul seperti mana yang diarahkan. Jangan kamu solat melainkan di Bani Quraizah. Tetapi yang solat itu menjawab bahawasanya kami faham daripada arahan itu bukan soal solat, larangan solat. Kami faham larangan cepat. Karena kalau pun solat tapi cepat, larangan lambat. Yang ini kalau pun solat tapi cepat sampai ke Bani Quraizah seperti yang solat, tak apa. Larangan itu bukan bermaksud nak larang solat, tapi nak larang takut terlambat sampai di perkampungan Bani Quraizah. Jadi kami solat asar, tapi kami sampai bersama dengan yang tak solat. Nabi SAW tidak menyalahkan tafsiran yang kedua itu. Tafsiran kedua itu lebih kepada maksud, lebih kepada objektif daripada arahan itu. Dan Nabi membenarkannya. Mungkin di sisi sebahagian sarjana mereka mengulasnya, maka sepatutnya yang golongan yang pertama lebih tepat kerana dalam pasukan ketenteraan ikut arahan komander. Tapi ada yang tafsir komander bukan maksud tak benar solat, dia nak supaya kita cepat. Dan Nabi tidak melarangnya. Tidak menyalahkannya. Maka sehingga semasa kehidupan Nabi, sahabat ada berbeda pandangan. Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi dalam menentukan siapa yang layak untuk dilantik sebagai ketua bagi Bani Tamim apabila yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mencadangkan yang lain, Umar mencadangkan yang lain, sehingga mereka mengangkat suara di hadapan Nabi. Dan Allah menurunkan ayat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suaramu melebihi suara Nabi. Sehingga selepas daripada itu, Umar apabila nak bercakap dengan Nabi, yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakad la yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir dia tak mendengar, dia tak dengar dia cakap apa depan Nabi. Nabi kena tanya, aku cakap apa? Karena dia merendahkan suaranya, mengenangkan Al-Quran itu turun kerana mereka mengangkat suara di hadapan Nabi. Maksudnya hatta di kalangan sahabat yang besar, Al-Khiyaran, Abu Bakar dan Umar pun mempunyai perbedaan pendapat dalam nak menentukan siapakah pimpinan kabilah-kabilah yang datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inikalah pula umat Islam dalam nak menentukan parti politik, kumpulan mana. Dan ini sesuatu yang biasa. Yang menjadi umat ini serabut ialah kerana ada orang yang bahasa utara ni yang perak, tapi dia mengulas perkara-perkara yang besar. Dia bukan cuba menyantuni bagaimana menyelesaikan, bagaimana mengambil manfaat daripada perbedaan-perbedaan yang banyak, tapi dia cuba men-create masalah seolah-olah perbedaan itulah punca masalah kepada umat Islam. Sedangkan perbedaan itu adalah khazanah umat Islam. Saya akan sebut jenis-jenis perbedaan nanti. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz menyatakan, "Ma yasurruni law anna ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu." Aku tak suka jika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbeza. Aku tak suka, kata Umar bin Aziz. li'annahu law lam yakhtalifu lam takun lana rukhsah. Kerana jika mereka itu tidak berbeda pendapat, maka tak adalah bagi kita ruang keluasan, ruang kelonggaran. Banyak pendapat memberi ruang yang lebih luas. Kita banyak khatad, mazhab bukan saja empat. Empat merupakan mazhab yang masyhur. Ramai orang kata mazhab dalam Islam ini empat. Itu adalah istilah yang salah dan penggunaan yang dangkal yang memang dinafikan oleh ahli ilmu. Mazhab yang masyhur di dalam Islam dan fiqh empat. Bukan mazhab itu empat, yang masyhur, yang paling yang mempunyai pengikut yang paling ramai adalah empat. Tapi mazhab-mazhab lain banyak. Ada mazhab hatta Sayyidina Umar ada mazhabnya. Ada orang tulis tesis tentang fiqh Umar, fiqh Umar bin Khattab. Ada fiqh Ibn Abbas, fiqh Ibn Abbas. Al-Imam Al-Bukhari ada mazhabnya. Jika kita himpunkan pandangan-pandangan Al-Bukhari melalui tarajum, tarajum ni tajuk-tajuk yang diletakkan di dalam Sahih Al-Bukhari, dan juga dia boleh juga dan Adabul Mufrad dan semua kita himpunkan, menunjukkan Bukhari mempunyai khazanah pandangan fiqahnya yang tersendiri, yang sebahagiannya berbeda dengan mazhab yang empat. Saya pergi ke Khartang. Khartang ni lah perkampungan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saya cerita pun. Al-Imam Al-Bukhari, dia satu orang yang dalam hayat dia pernah suffer. Disebabkan zaman itu ada kelompok yang tak dapat menerima perbezaan pandangan. Dia orang Naisabur. Dia orang Bukhara. Di situ Naisabur lah, Naisabur. Sekarang ni dia wilayah itu dibeda-bedakan. Di Bukhara, Naisabur, Samarkand. Wilayah-wilayah itu melahirkan banyak tokoh. Kita ada sebab itu ya, Imam Muslim Al-Hakim An-Naisaburi. Kita ada Al-Imam At-Tirmizi, semua daripada wilayah. Saya bawa balik daripada Uzbek. Bukhari dengan nama yang besar, kemampuan yang besar, balik di kampung dia disambut dengan sambutan yang besar. Apabila dia mengajar, dia memberikan pandangan yang berbeda dalam furu' akidah, di dalam cabang isu akidah. Dia dihukum sesat, kafir, tak dibenarkan mengajar, terpaksa keluar daripada Naisabur, pergi ke Bukhara. Di Bukhara tak benarkan, Gamno tak benar dia mengajar pula. Dia pergi ke Samarkand, daripada Samarkand nak pergi tempat lain dulu bergaduh. Akhirnya dia mati di Samarkand dalam keadaan terbuang dan dituduh sebagai seorang yang sesat. Tetapi Arab kata al-baqau lil aslah. Akhirnya yang kekal ialah yang terbaik. Hari ini orang menyebut rawahul Bukhari dengan penuh kekaguman dan keagungannya. Pada zamannya kebanyakan sarjana hadis memberi komentar bahawa Muhammad bin Ismail dhaif. Muhammad bin Ismail itu iaitu Al-Bukhari Abu Abdullah dhaif, lemah. Kana wa fi mas'alatul lafz, padanya ada masalah lafaz Quran. Mereka mendengar pandangan kerana krisis dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, satu orang tokoh sarjana yang besar juga. Dia berbeda pendapat. Tokoh itu dominan di tempatnya. Al-Bukhari menjadi mangsa. Imam Malik dalam sejarahnya, dia juga pernah berbeza pendapat dengan Muhammad bin Ishaq. Walaupun ada orang yang melabelkan Muhammad bin Ishaq. Tapi Muhammad Ishaq juga, di samping ada kelemahannya, dia juga seorang tokoh dalam sirah. Muhammad bin Ishaq terpaksa keluar daripada Madinah. Krisis perbedaan pandangan telah berlaku dalam sejarah Islam. Sehingga kepada pandangan-pandangan itu ke peringkat yang demikian. Sebab itu apa yang perlu kita buat ialah melihat kepada khazanah ni. Jangan kita setengah orang dia tak faham sejarah sangat. Dia kata ulama-ulama dulu tak pernah beza pendapat. Ini semua budak-budak tepi jalan yang bercakap tentang ilmu pengetahuan. Ulama-ulama dulu juga berbeza pendapat. Ada juga mereka yang berbeza kepada peringkat yang tegang antara satu sama lain. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, nanti saya akan cerita, kita saya selalu sebut, dia adalah anak murid kepada Imam Malik. Oh, yang disayangi oleh Imam Malik. Walaupun masa awal dia datang Imam Malik agak tegas dengannya, kemudian Imam Malik melihat kelebihan ilmunya. Tapi pada akhir ketika zaman Imam Malik tidak ada, berlaku ketegangan antara Syafi'i dan pengikut Imam Malik. Sehingga Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala ketika menceritakan ketegangan itu menyatakan semoga Allah mengampun semuanya. Mula-mula Imam Syafi'i sabar kerana dia tak mau kritik Tok Guru dia. Tapi apabila dia tengok mereka berlebih-lebihan, dia menulis mengkritik pandangan Malik. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sampai hari ini, di wilayah Uzbekistan dan semua, ialah wilayah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dominan dalam negara-negara yang seperti Pakistan, Uzbekistan, Tantan ni semua banyak Hanafi. Turkistan, Kazakhstan, India, apa semua Hanafi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia seorang yang santun. Sangat sukar. Tak ada. Dalam report dia tu, dalam mengkritik rijal, mengkritik tokoh-tokoh, dia tak menggunakan perkataan yang berat. Kalau dia dan saya tak mau masukkan tuan-tuan dalam masalah istilah jarh wa ta'dil. Tapi ni, dia sangat, sehingga orang terpaksa kaji apa maksud dia. Kadang-kadang kritikan dia yang berat itu dengan lafaz yang ringan, tapi berat sebenarnya. Pun begitu. Kita lihat ada beberapa tempat Al-Bukhari agak keras dengan Abu Hanifah. Dia tidak mengeluarkan perkataannya sendiri, tapi dia menukilkan ke perkataan orang lain yang saya tak mau sebut di sini, tak takut yang pelajar-pelajar ni tak faham nampak dia nukil. Ahli-ahli hadis kita. Perkataan itu keras. Tak ada Abu Hanifah. Sehingga dalam sahihnya, dia nukilkan banyak pada imam lain dan menyebutnya, tetapi dia tidak menyebut nama Abu Hanifah. Kalau ada perkataan Abu Hanifah yang bagus-bagus, dia menyatakan, qala ba'dun nas, kata setengah orang. Bukan kerana dia tidak suka dengan Abu Hanifah. Tetapi dia mengalami pengalaman golongan yang fanatik, taksub. Orang kita kata bahasa kita, taksub gila dengan Abu Hanifah ni. Pada zamannya, yang sering mengkritik dirinya dan sering bermusuh dengannya. So, kadang-kadang dia pun macam orang kata cuak nak sebut nama. Supaya nanti geng-geng tu jadi syok terlebih. Macam tu lah. Saya nak ceritanya supaya memberikan gambaran dalam dunia akademik ini kepada orang yang kadang-kadang dia bukan ahli akademik. Ulama-ulama dulu tuan-tuan berbeza pendapat, tak pernah mereka berkasang. Ya benar, mereka berbeza. Ada banyak, tapi ada juga. Bahkan kalau kita nak, kenapa? Karena mereka juga manusia. Sebab itu khazanah ulama itu dengan penuh penghormatan kita saring dan kita ambil. Ada bahagian yang kita ambil, ada bahagian yang kita kritik. Tapi itu semua tidak merendahkan tempunya mereka, sumbangan yang telah mereka berikan. Sebab itu apabila Ishaq bin Buhlul Al-Anbari dia datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia himpunkan satu kitab tentang Kitabul Ikhtilaf, kitab tentang perbedaan-perbedaan pandangan. Imam Ahmad bagi tahu dia, kenapa kau tidak namakan sebagai Kitabus Sa'ah? Kenapa kau tak namakan sebagai kitab keluasan? Tak usah namakan khilaf, namakan keluasan. Maksudnya ada banyak pandangan. So dengan pandangan itu memberikan keluasan kepada agama. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam agama ini ada beberapa benda yang kita kena bedakan. Ada perkara yang mana tak boleh kita khilaf, iaitu perkara-perkara yang qat'iyat, perkara-perkara yang putus, haram arak, orang tak boleh khilaf. Kalau ada orang kata arak ni saya tak pasti makruh ke haram, yang ni tak boleh. Yang ni qat'iyat yang seperti ini akan mengeluarkan, kalau dia tahu, dia sedar, dia cakap dalam keadaan sedar dengan mengetahui adanya dalil yang terang mengharamkannya, dia kata al-ma'lum minad-din bid-darurah, benda yang tahu dalam agama, maka dia telah terkeluar daripada agama. Tapi kalau orang tu khilaf, kalau dia tu minum banyak dia mabuk, minum sikit-sikit ni jenis tak mabuk minuman tu, macam ayak tapai apa semua ni, Arab kata nabis. Haram kata? Majoriti para ulama mengharamkannya. Tapi ahlu kufah ada yang membenarkan nabis. Walaupun hadis tak benar, tapi mereka tafsirkan lain. Arak haram. Kalau arak semua, tapi kalau ada masalah yang ada khilaf, kita kata pendapatnya daif dan boleh memberikan kemerbahayaan jika dibenarkan, tapi tidak menjadikan satu orang itu kafir. Kerana dia pun tak, bukan kata arak tak haram, itu nak diklasifikasikan sebagai arak ataupun tak, itu isunya. Saya nak kena biar tuan-tuan faham dulu gambaran fiqh itu sendiri. Arak itu haram, tapi kalau kita bagi orang bukan Islam minum arak terbuka, boleh ataupun tak? Sekarang isu lah. Tak boleh kata siapa yang benarkan tu dia telah menghalalkan arak jadi kafir. Itu geng-geng parti kafir itu tak boleh. Dia hanya nak mengkafirkan orang aja. Dia tak kata arak tu halal. Seolah kita mungkin tak bersetuju dengan pandangan itu, tetapi kita tak boleh kafirkan orang. Kan dia bukan menghalalkan arak. Dia mencerita orang bukan Islam nak minum. Nak bagi tak bagi. Dia sendiri kalau tanya dia kata arak haram. Approach itu. Perbedaan itu dalam pendekatan yang dia ambil. Ini soal-soal yang seperti ini. Kita akan jumpa banyak lagi perkara dalam agama. Hatta perkara-perkara besar dalam agama. Yang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda. Walaupun hadis itu ada, tapi bagaimana menafsirkan hadis itu? Boleh berbeda macam hadis dan sembahyang asar tadi. Sahabat berbeda. Sebab itu kalau perkara itu qat'i, putus, kita tidak boleh berbeda. Haram zina tak boleh berbeda. Haram apa nama riba, orang tak berbeda. Tetapi pendetilan-pendetilan ini diklasifikasikan sebagai riba ataupun tidak, ada bab yang ulama berbeda. Hatta dalam bab perkahwinan umpamanya, berkahwin dengan seorang wanita yang sudah mengandung. Ada ulama berbeza pendapat. Tak bolehlah satu orang kata siapa yang betul ini adalah anak zina, zina. Itu salah satu pendapat. Kerana nas di dalam masalah itu tidak jelas. Ada orang yang berbeda. Dan kita nak lihat juga sebab perbezaan. Ada sebab perbezaan kerana tak sampai nas kepada sahabat-sahabat sahabat Nabi. Hatta sebahagian sahabat Nabi ada nas yang tak sampai pada mereka. Kerana kita kena tahu Nabi SAW apabila dia berucap, bukan setiap kali Nabi nak bercakap, semua sahabat ada di depan, tak. Kadang-kadang Nabi bercakap, ada dua sahabat saja dengar. Kadang-kadang sahabat tu datang secara personal, tanya masalah pada Nabi, Nabi bagi bagi tahu. Titah baginda. Kemudian tak ada orang lain yang tanya, baginda wafat, baru orang tanya masalah, dia tu seorang saja yang tahu. Adakala Nabi berucap, mungkin orang yang hadir Jumaat saya dengar. Tapi Jumaat seminggu sekali. Ada kadang-kadang Abu Bakar dan Omar saya dengar. Kadang-kadang Abu Bakar dan Omar pun tak dengar. Sahabat yang kecil Muhammad bin Maslamah pernah dengar. Kadang Amr bin Az, kadang Abu Hurairah dengar. Ada majlis yang besar pun macam hajah, macam haji. Ribu, puluh ribu, seratus ribu dengar. Itu pun yang ujung-ujung zaman tu tidak ada mikrofon. Dengar. Sebahagian mereka tidak dengar, mereka melihat perbuatan Nabi SAW. Bila melihat perbuatan Nabi, ada lagi pula tafsiran, perbuatan itu wajib atau perbuatan itu sunat. Ini semua memberi ruang untuk kita tahu, ada benda yang definitely dalam agama, kita tidak boleh berbeza pendapat, tapi ada ruang dalam agama untuk kita berbeza pendapat. Dan perbezaan itu berlaku bukan sejak zaman kita, ia telah berlaku sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka dengan itu, maka untuk mengulas perbezaan pendapat memerlukan ilmuan. Sebab itu adanya ahlul ilm, orang yang takhasus dalam bidang itu. Maka Quran kata fasalu ahla dzikr, kamu tanyalah ahli zikr, ahli dalam bidang itu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Tapi antara dua balance dalam agama, satu tanya ahli ilmuan, satu lagi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, jangan kamu ikut apa yang kamu tak tahu. Maka kita dikehendaki tanya dan tahu. Bukan tanya sampai tak tahu apa. Malaikat satu orang yang dalam tahu untuk bertanya. Oleh bukan dalam agama tak ada. Ya aku ikut saja apa yang dia kata. Melainkan kita tu sampai pada satu tahap makcik yang sudah cukup tua. Yang apa pun kalau kita cerita dia tak faham. Tak apalah. Orang kata dalam Sahih Bukhari, makcik, Bukhari ni orang mana? Hak yang duduk belakang masjid tu lah. Tak boleh lah. Tak, bukan. Ni hak Sahih Bukhari. Dia bila dia tulis. Tapi hak tu kita nak kena hak macam ni lah makcik. Semayang ni dua rakaat. Yang pertama hak terih abang kat dia senang. Tapi hak untuk mengetahui, hak ilmu, menuntut ilmu, itu disuruh. Dia tak suruh. Kalau tidak, kita tak payah mengaji apa. Tuan-tuan suruh ulama je fatwa, tak payah buat kelas pengajian apa. Ini satu dua benda pergi baca di senarai tu, ikut. Kenapa kita buat pengajian? Kenapa kita baca tafsir? Buat apa? Setelah baca tafsir kata kita sebenarnya tak tahu apa, kita kena ikut saja. Buat apa ha mengaji? Kita mengaji untuk kita develop sekurang-kurangnya, jika kita tidak dapat berijtihad, kita dapat membezakan pendapat-pendapat. Ini yang selalu saya sebut contoh. Kita pergi ke kedai. Ada keluar kereta baru. Toki tu, orang tu, salesman tu kata kita, ni abang, beli kereta ni bagus. Kita tanya, kereta ni bagus ke? Dia, enjin dia macam mana? Ni. Abang ni duk tanya banyak-banyak. Abang dulu mengaji bang? Saya dulu mengaji syariah. Kalau dah mengaji syariah, ikut je lah engineer kata apa. Beli je lah. Pasal apa kita tak beli? Siapa kita tanya dia? Sungguhlah kita tak hak nak tanya minyak dia macam mana, enjin dia macam mana. Awak abang duk tanya enjin ni, abang duk pernah buat enjin ke? Kita nak buat rumah kan? Nak beli rumah. Ni rumah ni bagus ke? Dia tak letak ke? Eh, hang ni apa dia? Hang kontraktor ke nak tanya-tanya ni? Dia buat cara macam tu kita. Pasal apa? Kalau hang bukan kontraktor, orang buat rumah, hang masuk je. Beli sudah. Inilah sebahagian golongan agama cuba mempersendakan pemikiran kita. Dia kata kita, kita kalau dah bukan ulama, ikut ajalah. Kita berhak untuk bertanya. Kita mungkin tak sampai pengetahuan awak, tetapi kita nak tahu apa hujah awak. Mungkin awak yang pretend, tunjuk macam awak tahu, awak pun tak tahu. Ni ada expo apa ni, pameran apa, janggut Nabi, pakaian Nabi apa ni, Terengganu ke mana? Ramailah pakai B. Depa kata ulama, kata ulama mana? Mana baju mana Nabi? Janggut mana? Janggut lebay mana potong pitak situ, hangpa kata janggut Nabi. Ha? Pasal agama ini ada ruang untuk eksploitasi. Orang boleh exploit agama. Sebab agama ni ada market dia. Tuan-tuan, kalau barang ni tak laku, orang tak bagin dia. Biar-biarlah. Tapi kenapa orang harta orang agama bertarung antara satu sama lain? Kerana dalam mempertahankan pemikiran. Kalau kerana, pertama, kerana mereka memang ingin menegakkan yang benar. Supaya orang mengikut yang benar dan itu yang mereka yakini. Kerana lillahi ta'ala. Tapi kita tidak boleh nafi, ada pergelutan pemikiran, ada pergulatan perhujahan di antara golongan-golongan agama itu sendiri disebabkan kerana merebut pengaruh. Kerana agama di belakangnya ada pengaruh. Mengukuhkan aliran. Macam dengan syarikat-syarikat yang bersaing ini juga. Yang ni iklan barang dia, yang ni iklan barang dia, yang ni iklan barang dia, yang ni kata yang ni bagus, yang ni kata. Sebab kena ada market. Ada market itu ada harga. Ada pengikut itu ada harga. Dengan ramainya pengikut, kuatnya kedudukan. Manusia mencari dua, harta dan kuasa.